ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. Bahwasanya inna rifq la yakunu fi syai'in. La yakunu fi syai'in artinya pada sesuatu apapun. Fanifirina azakumullah, dua benda yang satu lembut, yang satu kasar akan dikatakan ini bagus. Yang kasar dikatakan jelek. Fi syai', segala sesuatu. Kalau ada kelembutan di sana maka jadi indah. Tetapi kalau di sana tidak ada kelembutan, tercabut kelembutan daripadanya, maka dia akan menjadi jelek. Ikhwanifirina azakumullah, jangan sampai manusia menolak dakwah sunnah. Jangan sampai manusia menolak dakwah tauhid hanya karena kekasaran mulut kita dan kebodohan kita dalam berakhlakul karimah, kebodohan kita dalam bersikap terhadap masyarakat awam. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda.